I'lam rahimakallahu anna tauhidahu wa ifradullahi subhanahu bin ibadati. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwasanya tauhid itu adalah mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah. Atau dengan ibadah. Wa huwa dinur rusuli alladhi arsalahumullahu bihi ila ibadihi. Dan dia tauhid merupakan agama para rasul, yang agama itu atau dengannya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus mereka para rasul kepada hambanya. Fa awwaluhum Nuhun alaihi salam arsalahu Allah ila qaumihi lamma ghalaw fi as-sanihin wa dan wa su'an wa yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Pertama dari mereka adalah Nuh, pertama rasul pertama Nuh alaihi salam, yang Allah utus kepada kaumnya ketika ghalaw, ketika mereka berlebih-lebihan memuji orang saleh seperti Wad, Su'a', Yaghuts, Ya'uq, Nasr. Wa akhiru ar-rusul Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, akhirnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa alladhi kassara suwara haula'i as-salihin. Akhirnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliaulah yang memecahkan, menghancurkan patung-patung orang yang saleh. Atau mereka-mereka yang saleh. Patungnya. Arsalahu Allah ila unasin yata'abaduna wa yahujuna wa yatasaddaquna wa yadhkuruna Allah katsira. Allah mengutusnya, mengutus Nabi Muhammad kepada orang-orang, manusia-manusia. Ya, unasin. Sebetulnya itu dia kalau tidak digabung dengan alif lam. Tapi kalau digabung dari alif lam hilang hamzahnya. An-nas jadinya. Tapi kalau dihilangkan alif lamnya ada hamzahnya, dan itu huruf asli dalam kata. Nah, Allah mengutusnya kepada orang-orang yang mereka beribadah. Mereka haji, mereka sedekah, mereka zikir kepada Allah. Dari kini banyak. Akan tetapi, walakinnahum yaja'aluna ba'da al-makhlukati wasaita bainahum wa bainallah. Akan tetapi mereka menjadikan sebagian makhluk sebagai wasit, perantara antara mereka dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mislal malaikati wa Isa wa Maryam wa unasin ghairihim minas salihin. Seperti, jadi perantara mereka malaikat, jadi sebelum menyembah Allah singgah ke malaikat dulu, atau Isa atau Maryam atau orang-orang lain, orang-orang saleh yang lain. Faba'atha Allahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yajaddidu lahum dina Ibrahim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad untuk memperbaharui bagi mereka agama Nabi Ibrahim. Wa yukhbiruhum anna hadha taqarruba wa li'antiqada mahdu haqqin. Mahdu haqqillah atau haqqin lillah la yasluhu minhu syai'un la li malakin muqarrabin wa la li nabiyyin mursalin fadlan an ghairihima. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mentajdid, memperbaharui bagi mereka agama Ibrahim, dan mengabarkan kepada mereka bahwa at-taqarrub, gaya pendekatan, wal-i'tiqad, dan keyakinan yang seperti itu, maksudnya mahdu haqqillillah, itu murni hak Allah ta'ala, tidak layak, tidak sarih sesuatu pun, tidak bagi malaikat yang muqarrab, yang didekatkan posisinya kepada Allah Ta'ala, juga tidak kepada Nabi yang diutus, apalagi selain daripada mereka. Wa illa fa haula'i al-musyrikuna muqirruna yashhaduna anna Allah wal khaliqu ar-raziqu wahdahu la syarika la wa annahu la yarzuqu illa hu wa la yuhyi wa la yumitu illa hu wa la yudabbiru al-amra illa hu wa anna jami'a as-samawati as-sab'i wa man fihinna wal aradina as-sab'i وَمَنْ فِيهِنَّ كُلُّهُمْ عَبِيدُهُ وَتَحْدَ تَصَرُّفِهِ وَقَهْرِهِ. Akan tetapi mereka-mereka orang musyrik mengakui, bersaksi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala saja yang pencipta, pemberi rezeki, tiada syarikat baginya, dan tidak ada yang memberi rezeki kecuali dia, tidak ada yang menghidupkan dan mematikan kecuali ia, tidak ada yang mengatur perkara urusan kecuali ia, dan seluruh langit yang tujuh, apa yang di dalamnya, bumi yang tujuh dan juga apa yang di dalamnya, seluruhnya adalah hambanya, berada di bawah pengaturannya dan penguasaannya. فَإِذَا أَرَدْتَ الدَّلِيلَ عَلَى أَنَّ أَهْوَلَاءَ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ قَتَلَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ jika engkau ingin mengetahui dalil bahwasanya mereka-mereka orang musyrik yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastahalla dima'ahum wa akhadha amwalahum wa saba nisa'ahum dan telah Nabi telah menghalalkan darah mereka, telah mengambil harta mereka dan telah menawan istri-istri mereka, wanita-wanita mereka. Kanu yaqirruna bihadha kullihi, mereka betul mengakui semua ini. Fa idza aradta ad-dalil, jika engkau ingin mengetahui dalil, faqra qawlahu ta'ala, bacalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fa sayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah, siapa yang memberi kalian rezeki dari langit dan bumi? Atau siapakah yang memiliki pendengaran, penglihatan? Atau siapakah yang mengeluarkan dari yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur urusan? Maka mereka akan mengatakan, Allah. Katakanlah kepada mereka, apakah kalian tidak bertakwa? Wa qawluhu qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun, dan firman-Nya, bagi siapakah bumi dan apa yang dan siapa yang ada padanya jika kalian mengetahui. Sayaquluna lillah qul afala tazakkarun, mereka akan mengatakan itu semuanya punya Allah Ta'ala. Katakanlah, apakah kalian tidak berfikir, tidak ingat? قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ. Katakanlah, siapakah yang telah menciptakan langit yang tujuh dan menciptakan arsy yang dahsyat yang luar biasa? Mereka akan mengatakan, Allah. Itu semuanya punya Allah Ta'ala. Katakanlah, apakah kalian tidak bertakwa? قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ. Katakanlah, siapa yang berada di tangannya kerajaan segala sesuatu, kepemilikan segala sesuatu, dan dia menyelamatkan dan tidak diselamatkan? Kalau kalian mengetahui, maka mereka akan mengatakan, lillah, semuanya punya Allah. Katakanlah, apa yang membuat kalian tersihir? Maksudnya, kalian dah tahu, lalu kenapa kalian tidak melakukan apa yang kalian tahu? Wa ghayra dhalika minal ayat. Ayat selain itu, fa idza tahaqqaqta annahum muqirruna bihadha wa annahu lam yudkhilhum fit tauhid alladhi da'ahum ilayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka jika engkau telah yakin bahwa mereka mengakui semua ini, mengakui ini, dan itu tidak bisa memasukkan mereka ke dalam tauhid yang diseru kepadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan engkau mengetahui bahwasanya tauhid, wa arafta anna tauhid alladhi jahaduhu huwa tauhidun ibadah, dan engkau mengetahui bahwasanya tauhid yang mereka ingkari adalah tauhid ibadah, alladhi yusammihi musyrikuna fi zamanina al-i'tiqad, yang dinamakan oleh orang musyrik di zaman zaman kita ini dengan akidah, i'tiqad, keyakinan. Kama kanu yad'una Allah subhanahu laylan wa nahara, sebagaimana mereka juga menyeru berdoa kepada Allah Ta'ala siang, malam, siang. ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم من الله ليشفعوا له أو يدعو رجلا صالحا مثل اللات أو نبيا مثل عيسى. Kemudian di antara mereka juga ada yang berdoa kepada malaikat karena malaikat itu saleh dan dekat, dan kedekatan mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi syafaat kepadanya, atau berdoa kepada seorang lelaki yang saleh seperti Lata, atau nabi seperti Isa. Wa arafta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qatalahum ala hadha asy-syirk wa da'ahum ila ikhlas al-ibadati lillahi wahdah kama qala ta'ala. Dan engkau telah mengetahui bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka karena syirik ini dan menyeru mereka kepada pengikhlasan ibadah untuk Allah saja, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah punya Allah saja, maka janganlah kalian menyeru siapapun selain Allah atau bersama Allah. وكما قال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa taala, lahu baginya Allah itu da'watul haq, yaitu doa yang benar, ajakan yang benar, seruan yang benar. Dan orang-orang yang menyeru selain daripadanya, selain Allah taala, itu tidak akan mampu untuk memberikan apapun kepada mereka. La yastajibuna lahum bisyai', tidak akan mampu memberikan ijabah apapun kepada mereka. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والنذر كله لله والذبح كله لله والاستغاثة كلها لله وجميع العبادات كلها لله وعرفت أن إقرارهم بتوحيد ربوبية لم يدخلهم في الإسلام وأن قصدهم الملائكة والأنبياء والأولياء يريدون شفاعتهم وَتَقَرْضَ إِلَى اللَّهِ بِذَلِكَ هُوَ الَّذِي أَحَلَّ دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ. Dan engkau telah mengetahui, telah yakin bahwa Rasulullah SAW memerangi mereka untuk atau supaya doa itu hanya untuk Allah saja. Semua nazar hanya untuk Allah saja. Semua penyembelihan hanya untuk Allah saja. وَالِاسْتِغَاثَةُ, semua bentuk pertolongan, meminta tolong hanya untuk Allah saja. Dan semua ibadah hanya untuk Allah saja. Dan engkau mengetahui bahwasanya ikrar mereka, persetujuan mereka dengan tauhid rububiyah itu belum memasukkan mereka lagi ke dalam Islam, dan bahwasanya niat mereka mencari malaikat, ya, menyembah malaikat, berdoa kepada malaikat, kepada nabi, kepada para wali, untuk menginginkan syafaat mereka dan mendekatkan diri kepada Allah dengan cara itu, itulah yang sebenarnya menghalalkan darah mereka dan harta mereka. عرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون. Dengan begitu engkau akan mengetahui tauhid yang sebenarnya diseru oleh para rasul dan enggan menyetujuinya orang-orang musyrik. وهذا التوحيد هو معنى قولك لا إله إلا الله. Tauhid itulah makna dari ucapanmu لا إله إلا الله. فإن الإله عندهم هو الذي يقصد لأجل هذه الأمور سواء كان ملكا أو نبيا أو وليا أو شجرة أو قبرا أو جنيا لم يريدوا أن الإله أن الإله هو الخالق الرازق المدبر فإنهم يعلمون أن ذلك لله وحده كما قدمت لك. Dan tauhid inilah makna dari ucapanmu la ilaha illallah, karena sesungguhnya ilah menurut mereka adalah yang dicari karena hal-hal tersebut yang tadi tersebut, ada istighasah, nazar, ya, doa. Sama saja mereka itu adalah malaikat atau nabi atau wali atau pohon atau kubur atau jin. Mereka tidak menginginkan bahwasanya Tuhan atau ilah itu adalah sekedar pencipta, pemberi rezeki, pengatur urusan. Sesungguhnya mereka mengetahui hal itu semua hanya untuk Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah ku sampaikan kepadamu sebelumnya. Wa inna ma ya'nuna bil ilahi ma ya'ni al musyrikuna fi zamanina bil lafzi as-sayyid. فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. Yang mereka maksud dengan ilah, apa yang dimaksud oleh musyrik di zaman kita dengan lafaz sayyid, ya, maksudnya yang diibadahi. Maka Nabi SAW mendatangi mereka, mendakwahi mereka kepada kalimat tauhid la ilaha illallah. Wal murad min hadhihi al kalimah ma'naha la mujarrad lafzihha. والكفار الجهاد يعلمون أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة هو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد من دون الله والبراءة منه. Yang dimaksud dengan kalimat ini la ilaha illallah maknanya bukan hanya sekedar lafaznya. Dan orang-orang kafir yang jahil itu mengetahui bahasanya maksud dari Nabi SAW dari kalimat ini maksud adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan menggantungkan harapan, wal kufru, dan kafir dengan semua yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan membebaskan diri darinya, melepaskan diri darinya. Fa innahu lama qala lahum, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan, bersabda kepada mereka, qulu la ilaha illallah, katakanlah oleh kalian la ilaha illallah. Qalu aja'ala al-alihata ilahan wahidan in hadha la shay'un 'ujab. Apakah dia menjadikan, dia Muhammad menjadikan tuhan-tuhan yang banyak itu hanya satu tuhan saja? Sesungguhnya perkara ini adalah perkara yang sangat aneh. Fa idza 'arafta anna juhala makkah ya'rifuna dhalika fal 'ajabu mimman yad'i al-islam wa huwa la ya'rifu min tafsir hadhihi al-kalimati ma'arafa juhalul kuffari bal yadhunnu anna dhalika huwa talaffuzu bihurufiha min ghairi i'tiqadil qalbi li shay'in minal ma'ani. Jika maka jika engkau telah mengetahui bahasanya, orang-orang jahil, orang-orang awam di Mekah mengetahui hal itu, maka sangat aneh bagi orang yang mengklaim keislaman dan dia tidak mengetahui tafsir dari kalimat ini yang sudah diketahui oleh orang-orang awam dari orang kafir. Bahkan dia menyangka bahwasanya itu hanya sekadar pelafalan huruf-hurufnya saja tanpa meyakini, tanpa keyakinan hati dari makna-makna tersebut. Ya. والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله. Dan orang-orang yang peka sedikit, mengerti sedikit, ya, teliti, dari mereka menyangka bahwasanya maknanya adalah, jadi bukan sekadar hurufnya saja tapi mulai masuk ke makna tapi maknanya masih salah, yaitu tiada yang menciptakan atau memberi rezeki kecuali Allah dan tiada ada yang mengatur perkara kecuali Allah, maka tidak ada kebaikan pada seseorang yang orang awam kafir saja itu lebih alim, lebih tahu dengan makna la ilaha illallah. Idza arafta ma qultu laka ma'rifata qalbin wa arafta syirka billahi alladhi qala Allahu fihi. Ini kena ulang makin saja. Jika engkau telah mengetahui apa yang telah kusampaikan kepadamu dengan pengetahuan hati dan engkau telah mengetahui kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, syirik kepada Allah Ta'ala yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, "Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik kepadanya dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki. "Wa arafta din Allah alladhi ba'atha bihi ar-rusula min awwalihim ila akhirihim." الذي لا يقبل الله من أحد سواه وعرفت ما أصبح غالب الناس عليه من الجهل بهذا أفادك بفائدتين. Dan engkau mengetahui bahasanya agama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diutus dengannya para rasul dari awalnya sampai akhirnya, yang Allah tidak menerima, yang Allah tidak menerima dari siapapun selainnya, dari selain agama itu. Dan engkau telah mengetahui apa keadaan mayoritas manusia dari kejahilan. Ya, dan engkau telah mengetahui kejahilan mayoritas orang-orang. Jika engkau telah mengetahui, afadaka bifaidataini, itu bisa berfaedah kepadamu dua faedah. Yang pertama, al-ula, al-farahu bifadlillahi wa rahmatihi, kama qala ta'ala, qul bifadlillahi wa birahmatihi, fabithalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Yang pertama adalah merasa gembira, merasa bangga dengan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala dan rahmatnya sebagaimana firman-Nya. Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya, maka dengan itulah hendaknya mereka bergembira, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Wa afadaka aidan, ini yang kedua, al-khawf al-azima. Dan itu juga berfaedah bagimu, rasa takut yang luar biasa. Fa innaka idza arafta anna al-insana yakfuru bi kalimatin yukhrijuha min lisanihi. Karena sesungguhnya jika engkau mengetahui bahwasanya manusia bisa saja kafir dengan satu kata yang keluar dari lidahnya, wa qad yaquluha wa huwa jahilun, dan boleh jadi dia mengucapkannya, ya, sementara dia tak tahu makna kalimat itu, fala yu'zaru bil jahli, maka tidak diberi uzur dalam jahil. Ini sudah kita jelaskan bahwa uzur dalam jahil ini ada tafsirnya, ada rinciannya. Jika dia hidup di lingkungan yang mustahil, orang-orang itu tidak tahu bahwasanya salat wajib contohnya, dia tidak tahu. Nah, ini rasanya tidak mungkin, karena dia hidup di lingkungan orang-orang yang seperti itu. Kecuali kalau dia hidup jauh di pedalaman, tidak mengerti bahasa, yang seperti ini mungkin dimaafkan. Baik. Ini paragraf ini masih yang kemarin. وَقَدْ يَقُولُهَا وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهَا تُقَرِّبُهُ إِلَى اللَّهِ كَمَا يَظُنَّ كَمَا ظَنَّ الْمُشْرِكُونَ خُصُوصًا إِنْ أَلْهَمَكَ اللَّهُ تَعَالَى مَا قُصَّ عَنْ قَوْمِ مُوسَى مَعَ صَلَاحِهِمْ وَعِلْمِهِمْ أَنَّهُمْ أَتَوْهُ قَائِلِينَ اجْعَلْ لَنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ فَحِينَئِذٍ يَعْظُمُ خَوْفُكَ وَحِرْصُكَ عَلَى مَا يُخْلِصُكَ مِنْ هَذَا وَأَمْثَالِهِمْ. Boleh jadi kalimat itu atau kata kufur itu diucapkan dan dia menyangka itu mendekatkannya kepada Allah Ta'ala sebagaimana perkataan orang-orang musyrik, ya, ma na'buduhum illa yuqarribuna ila Allah zulfa, hanya untuk mendekatkan saja, khususnya jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengilhamkan kepadamu apa yang telah dikisahkan tentang Nabi Musa, meskipun mereka saleh, meskipun mereka mengetahui, mereka mendatanginya, bahwasanya mereka mendatangi Musa dengan mengatakan, tolong ij'al, jadikan bagi kami Tuhan ilah sebagaimana mereka punya ilah. Ini setelah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun menyeberangi laut. Fahina idzin, maka ketika itu ya'zumu khaufuka, akan besar, akan luar biasa rasa takutmu dan semangatmu untuk mencapai apa yang bisa memurnikanmu dari hal-hal ini, melepaskanmu dari hal ini lah semisalnya. Ini kemarin, sekarang kita masuk baru maksudnya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Wa'lam. Nah, ini baru sedikit apa kecepatannya dikurangi. Wa'lam annallaha subhanahu min hikmatihi lam yab'ats nabiyyan bihadha tauhidi illa ja'ala lahu a'da'an kama qala Allah ta'ala وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. Dan ketahuilah, ini belum masuk lagi ke syubhat, belum lagi, sebentar lagi akan masuk. Beliau dudukkan perkara ini dulu, setelah itu baru nanti beliau urut kurang lebih sekitar 13 syubhat dalam masalah ini. Wa'lam, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, di antara hikmahnya, Allah tidak mengutus nabi manapun, nabi siapapun dengan tauhid ini kecuali ja'ala lahu a'da'an, kecuali dia menjadikannya, ja'ala lahu, Allah menjadikan baginya nabi, hu nabi, ja'ala lahu a'da'an, bagi nabi tersebut a'da'an, musuh-musuh, jamak dari kata adu, satu musuh adu. Inna syaitana lakum aduwwum mubin, dua musuh aduwani, a'da'un wazan af'al, berarti nabinya satu, musuhnya banyak. Ya, kama qala ta'ala, dan demikian juga kami telah menjadikan bagi setiap nabi aduwan, itu musuh. Lalu dijelaskan lagi syayatin al-insi wal jinni, yaitu setan-setan. Ini bukti bahwasanya dia banyak. Baik dari manusia. Ya. Ada setan berupa manusia? Hah? Ada setan manusia? Ada. Kalau dalam bahasa Arab ini sering, atau kalau orang marah, setan kau. Ya, itu. Tapi bukan ini, apa maksudnya? Ayah, karena setan itu sebetulnya sifat. Dia bukan jenis seperti contohnya jin, manusia, malaikat, itu jenis. Tapi kalau setan ini sifat. Ulama berbeda apa kata asli dari syaitan yang jamaknya syayatin. Ada mengatakan kata aslinya berasal dari syata. Kalau seperti itu berarti alif nun di belakang ini tambahan. Ya, kalau dia syata, ada ini, ada spidol. Ada, baik. Ada berasal katanya dari kata syata. Berarti ada Shin, ada nanti alif, tapi sebetulnya badal dari ya, atau dia alif syata, lalu berubah menjadi syaitan. Inilah huruf aslinya, lalu tambah alif, tambah nun. Sama aja seperti ghadaba, yaghdabu, ghadban di belakangnya. Ya. Ini artinya dari syata, artinya di antaranya ihtaraq, maksudnya terbakar atau sangat panas. Nah, ini setan. Atau ada juga yang mengatakan artinya adalah syatana. Ini katanya dari syatana. Oke, berarti kalau dia jadi syaitan, apa yang huruf tambahannya di sini? Iya, berarti huruf tambahannya di tengah. Syaitan tambah dengan alif di sini. Iya kan ya? Tambah dengan alif di sini. Ini artinya ba'uda. Ba'uda artinya jauh. Dan kedua-duanya kata ulama benar. Ba'uda artinya jauh, jauh dari rahmat Allah Ta'ala. Karena setan jauh dari rahmat Allah Ta'ala. Ya, syaitan berarti sini ya-nya tambahan. Dan kadang-kadang dalam kalimat itu juga ditambah kalimat. Contohnya seperti kata fasala. Lalu nama orang Faisal, ya kan ya? Kasura. Lalu jadi Kausar. Inna atainakal Kausar. Yang jumhur ulama mengatakan Kausar al-khairul katsir. Ya, berarti ya kurang lebih seperti itulah, kurang lebih. Artinya tadi syaitan ini pada hakikatnya adalah sifat, apalagi dia nampak jika asalnya adalah kata yang pertama. Ya, syaitan ini sifat. Sementara jenis itu iblis. Beda iblis dengan syaitan. Iblis ini nama ketua jin. Berarti ada jin, ada iblis, ada syaitan. Kalau urutannya pasnya, jin, syaitan, iblis, nah gitu. Jin ini jenis. Tapi di antara jin ada yang saleh, ada yang saleh. Wa anna minnas salihuna wa minna duna dzalika. Halaman selanjutnya, wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Ada yang muslim, ada yang tidak. Ada yang saleh, ada yang tak. Ada yang saleh, ada yang saleh. Maka yang tidak saleh ini itu disebut dengan setan. Tapi ketua geng setan itu namanya iblis. Nah, itu dia. Makanya dalam ayat setelah iblis timbul lafaz setan. Coba nanti baca wa'idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ayat 30 surat Al-Baqarah. Lalu nanti cerita mulai Nabi Adam, Nabi Hawa. Pada ayat ke-30 di bawahnya fa'azallahuma as-syaitan. Lam yakun fa'azallahuma iblis. Ya, sekarang ini namanya, sekarang sifatnya. Maka dia apa namanya, syaitan ini sebetulnya sifat. Kalau sifat yang artinya pembangkang, ya, maka boleh jadi ada manusia yang pembangkang. Apalagi ada ayat menunjukkan ini kan. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah diberikan atau dinaikkan ke sebuah kendaraan, tapi tidak susah untuk diatur. Maka kata beliau, ma rakabtumuni illa ala syaitan. Kalian tidak menaikkanku kecuali ke atas syaitan. Ya, padahal dia jelas hewan. Ya, maka semua yang pembangkang disebut syaitan. Kita sedang salat, orang lewat, sudah kita halangi, lewat juga. Kata Nabi, fa innama huwa syaitan. Padahal memang kawan kita satu kantor, mana boleh syaitan. Ya, tapi maksudnya sifatnya sifat syaitan. Oke, berarti di ayatnya وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ. Dan begitulah kami, demikianlah kami jadikan, telah kami jadikan bagi setiap nabi itu ada musuh. Syaitan manusia, syaitan jin. يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Sebagian mereka mewahyukan, sini maksudnya membisikkan kepada sebagian yang lain, zukhruf al-qawl. Zukhruf dan salah satu nama surah Al-Quran, az-zukhruf, artinya perhiasan. Ya, kalau kita bilang khatun muzakharaf, khat yang dihias-hias seperti kaligrafi. Ya, ini perkataan yang dihias-hias, tapi tujuannya adalah gururan, untuk gurur. Gurur maksudnya talbis, untuk menyesatkan, untuk menggiurkan, melalaikan. Gururan di sini ini maf'ul li ajlihi, min ajli igra, ya, min ajli gurur, talbis. Wa qad yakunu li a'da'i tauhidi tauhidi ulumun katsiratun wa kutubun wa hujajun kama qala Allah ta'ala falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima 'indahum minal 'ilm. Dan boleh jadi musuh-musuh tauhid itu dia memiliki ilmu yang, mereka memiliki ilmu yang banyak, punya buku-buku, punya kitab-kitab, punya hujah-hujah, maksudnya punya dalil-dalil, punya pegangan untuk membantah, punya bahan-bahan mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ini di surat Ghafir di halaman terakhir, maka tatkala datang kepada mereka rasul-rasul yang diutus kepada mereka, rasul-rasul mereka bil bayyinati, dengan bukti-bukti yang jelas, keterangan yang jelas, farihu bima indahum, mereka bergembira. Tapi bergembira dengan apa? Bima indahum, dengan apa yang ada di sisi mereka dari ilmu. mereka bergembira dengan ilmu yang ada di sisi mereka, bukan malah menerima kebenaran yang ada dari Rasul. Mereka cari hal-hal lain untuk sebagai bandingan mengalahkan apa yang disampaikan oleh Rasul. Ini maksud beliau adalah orang-orang yang mungkin berbeda keyakinan dengan kita, mereka juga punya ilmu sebetulnya. Sekarang dalam Islam saja, dalam Islam, contohnya mereka seperti Syiah, contohnya Syiah mereka juga punya ilmu, mereka juga punya kitab, tapi kitabnya beda dengan kita. Setelah Al-Quran, dan Al-Quran pada hakikatnya mereka tidak akui. Al-Quran yang sekarang ini katanya baca itu sampai Imam Mahdi terakhir menurut mereka ini datang, yaitu Imam yang ke-12, Imam Muhammad ibn Hasan Askari, yang sebetulnya yang ke-11 itu mandul sebetulnya, tapi tak punya anak. Dibikinlah, dikaranglah cerita, anaknya umur 5 tahun masuk ke sirdan, masuk ke dalam terowongan, dan di tangannya ada mushaf yang sebenarnya aslinya katanya 18.000 ayat. Yang kita ni sekarang hanya berapa ayat kita sekarang ni? 6.000 berapa? Masyhur. Dan kemarin saya kirim juga itu salah sebetulnya. Saya kopas ya. 6.000. Okey, saya kasih PR besok buat. 6236. 6236. Tapi ternyata kenapa contohnya terjadi perbedaan ayat? Karena sebagian qiraat juga berbeda menentukan ayat. Tidak ada satu kata, maksudnya tidak ada satu kata pun yang ditambah dikurangi. Cuma penentuan ayatnya, ini ayat atau tidak. Nah, saya pernah baca juga qiraat wars kepada guru. Itu saya dapati itu tidak ayat di haus, tapi di wars itu ayat. Pas perbantian. Kenapa sahabat berbeda pendapat? Karena Nabi mungkin didengar oleh sahabat, Nabi sering berhenti di situ, di kasihlah di situ. Ya, pada surat-surat yang Nabi tidak tentukan jumlah ayatnya. Kalau di Al-Mulk fil Qur'ani 30 ayat, ya, berarti ada 30 ayat, tak mungkin 31. Ya, qiraat mana pun pasti baca 30. Ya, cuma pada ayat-ayat yang lain contohnya didapati sini ayat, di sini tidak ayat. Ya. Ala kullin, mereka juga punya buku hadis. Kalau kita punya Bukhari, Muslim, mereka punya buku apa? Usulul Kafi, Al-Istibsar, kemudian ya, buku-buku lain mereka. Maksudnya mereka punya buku juga untuk membantah kita. Dan untuk kita ketahui jumlah mahasiswa sekarang yang belajar di Iran sana, di Universitas Al-Qum itu 3 kali lebih banyak dari Universitas Islam dibanding di Azhar. Azhar kan paling banyak untuk ini 5 ribuan. Itu bisa 3 kali mereka lebih banyak. Dan suatu saat mereka akan datang, dan itulah yang akan kita hadapi. Ya. Kemudian, atau contohnya seperti liberal, itu mereka pintar-pintar ngomong kan. Kalau debat-debat mungkin kucar-kacir mungkin yang punya ilmu. Ya, karena pintar ngomong mungkin mereka bisa kelit sini macam-macam. Di beliau sini fahamkan bahwa musuhnya yang tidak mengakui tauhid ini, itu mereka punya ilmu juga. Ya, meskipun menurut kita ilmu mereka tidak benar. Lalu disampaikan oleh beliau, "Idza 'arafta dzalika wa 'arafta anna at-tariqa ila Allah la budda lahu min a'da'in qa'idina 'alayhi ahli fasahatin wa 'ilmin wa hujajin falwajibu 'alayka an tata'allama min dinillahi ma yasiru silahan lak tuqatilu bihi ha'ula'i asyayatin alladhina qala imamuhum wa muqaddimuhum li rabbika 'azza wa jalla لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين." Jika engkau telah mengetahui hal tersebut, hal itu, dan engkau mengetahui bahwasanya jalan untuk menuju Allah Ta'ala itu pastilah buta, itu tidak mungkin tidak, itu arti hasilnya, tapi pasti memiliki musuh yang duduk di atasnya, di atas jalan tersebut. Mereka ahli fasahah, mereka itu ahli fasahah, maksudnya kalau ngomong tu fasih, ya, punya ilmu, punya hujaj, jamak dari kata hujjah, sebagaimana ummah, umam, hujjah, hujaj, jumlah, jumal. Falwajibu, maka kewajibanmu adalah mempelajari ilmu, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala yang bisa menjadi senjata, silah, macamnya aslihah, yang bisa menjadi senjata bagimu untuk memerangi setan-setan tersebut. Yang imam mereka sendiri, imam setan siapa? Iblis ini yang ngomong. Wa muqaddimuhum, juru bicara mereka itu berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Sungguh aku, la di sini kalau dia tidak ada maksudnya di sini namanya la al-muwatti' ahli al-qasam, lam sebagai masuk dari sumpah, sebetulnya ada sumpah tapi dia tersembunyi. Demi Allah, sungguh aku akan duduk untuk mereka di jalanmu yang lurus. Di jalanmu yang lurus aku duduk situ. Okey. Kemudian summa la'atiyannahum, dan sungguh aku akan mendatangi mereka dari arah depan mereka, dari arah belakang mereka, dari kanan mereka, dari kiri mereka, wa la tajidu aktsarahum syakirin, dan engkau tidak akan mendapatkan, engkau ya Allah tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka itu bersyukur. Bersyukur dengan nikmat yang sudah diberikan, buah dari rububiyah Allah Ta'ala. Allah ciptakan, Allah rezeki, Allah kasih rezeki, Allah mudahkan urusan semuanya. Ya, tapi ternyata mereka tidak bersyukur, tidak menunaikan tauhid uluhiyah yang seharusnya mereka lakukan. Ya, orang Quraisy Allah mudahkan apa? Li ila fi Quraisy, ila fihim rihlat asy-syita'i was-shaif. Menjadi kebiasaan bagi orang Quraisy, kebiasaannya adalah rihlat syita', rihlat shaif. Padahal perjalanannya jauh. Di situ banyak perampok, kutu'a tariq banyak. Tapi mereka pergi juga ada Allah mudahkan. Iya. Kemudian falya'budu rabb hadzal bait. Seharusnya mereka menyembah Rabb yang telah menciptakan bait ini, rumah ini, Ka'bah ini. Allazi, yani maksudnya ingatkan, seharusnya mereka sembah karena apa? Allah punya jasa kepada mereka, Allah punya ni'mat. Allazi at'amahum min ju', yang telah memberikan makan kepada mereka dari kelaparan. Orang Mekah ni bercocok tanam tak cocok karena bukit-bukit aja semua. Dari mana mereka makan? Itu dari daerah lain. Allah kasih mereka. Bahkan datang kepadanya semua buah, kan sebagaimana doa Nabi Ibrahim, ya kan? Warzuqhum minas samarat. Berikan mereka buah semuanya, ya. Dan buahnya ini apakah buah-buahan saja atau boleh jadi inti dari segala hal datang sini sebagaimana di surat Al-Qasas? Jadi bukan buah saja, tapi orang-orang pintar datang sini semua. Dari Indonesia yang pintar-pintar dari sini contohnya. Bisa saja seperti itu, dan di surah Al-Qasas menunjukkan itu. Dan buah-buahan ini termasuk yang pertama. Yadkhulu fihi dukhulan awwaliyan. Ala kullin, di sini Iblis mengatakan, aku gawala tajidu aksarhum syakirin. Kalian tidak akan, engkau tidak akan mendapatkan mereka bersyukur. Ya, buktinya orang Quraisy sudah dimudahkan, dihilangkan kelaparan mereka, kemudian diamankan mereka dari rasa takut karena Allah memberikan hukum khusus untuk Mekah itu ada tanah haram, jadi mereka aman. Tapi ternyata mereka tidak bersyukur. Ini maksudnya mereka tidak tunaikan nikmat yang sudah Allah berikan dengan kesyukuran ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin idza aqbalta ala Allah wa asghaita ila hujajihi wa bayyinatihi fala takhaf wala tahzan. Akan tetapi jika engkau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan engkau mendengarkan, memperhatikan isgha, ini memperhatikan, dengarkan, ya, memperhatikan hujjah-hujjahnya, maksudnya dalil-dalil yang telah Allah berikan dan penjelasan-penjelasannya, maka janganlah engkau takut, jangan pula engkau sedih. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa. Ini ayat. Sesungguhnya tipuan setan itu lemah. Wal 'ammiyyu minal muwahhidin yaghlibul alfa min ulama'i ha'ula'il musyrikin. Dan satu orang awam saja, tapi ahlu tauhid itu bisa mengalahkan 1000 ulama mereka. Tapi maksudnya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, wa inna jundana lahumul ghalibun. Sesungguhnya tentara-tentara kami la humul ghalibun. Lam di sini lam taukid, sungguh mereka. Yeah. Dalam Al-Qur'an ini asy-syai'u bisyai'u dzikr. Maksudnya Al-Qur'an semua lahum itu lamnya lam jar. dalam Al-Quran. Lahum, lahum, lahum, lamna, lam jar. Kecuali dalam dua ayat ini di surat As-Saffat, itu lamnya lam taukid. Dan ini juga ada hubungannya dengan ilmu tajwid. Semua lam yang ada di Quran kita tekan di lamnya. Tapi pada ayat ini kita tekan di hunya untuk membedakan bahwasanya ini lam taukid, satunya lam huruf jar. Apa tu Ustaz lam taukid, lam huruf jar? InsyaAllah selesai kita kitab ini, naik kita kelas 2, kita bahas insyaAllah ta'ala. Ya. Kita lihat dulu kesungguhannya. Ya, mana tahu nanti ujung-ujung majlis tak ada lagi yang datang. Wa inna jundana lahumul, gitu cara tekannya di hum. Dan sesungguhnya tentara-tentara kami, lahumul ghalibun, sungguh mereka itu orang-orang yang menang. Fajundullahi humul ghalibun bil hujjati wal lisan, maka tentara Allah mereka lah orang-orang yang menang dengan hujjah, dengan dalil-dalil, ya. Wal lisan juga dengan lisan. Maksudnya kalau berdebat, ngomong, adu ilmu, mereka menang. Kama annahumul ghalibuna bisayfi wassinan, sebagaimana mereka juga menang dengan pedang dan dengan sinan, panah. Sebetulnya sinan ini anak panah. Sin ini kan sebetulnya gigi, ya. Ya. Tapi maksudnya ditajamkan maksudnya ini. Wa innamal khawfu 'alal muwahhid alladhi yasluku at-tariqa wa laysa ma'ahu silah. Akan tetapi yang ditakutkan sebenarnya adalah seorang yang bertauhid, tapi dia yasluku at-tariqa, dia meniti jalan, wa laysa ma'ahu silah, tapi dia tak punya senjata. Yang dimaksud di sini adalah senjata ilmu yang bisa membebaskannya dari kesyirikan. Dia menyangka hal-hal yang dia lakukan ini mendekatkannya kepada Allah Ta'ala. Oh, ternyata di balik itu kebalikannya. Wa qad manna Allahu 'alaina bi kitabihi alladhi ja'alahu tibyanan likulli shay'in wa hudan wa rahmah wa bushra lil muslimin. Ini juga ayat sebetulnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan minnahnya, karunianya kepada kita dengan kitabnya yang Allah menjadikannya tibyanan, penjelasan atas segala sesuatu. Penjelasan segala sesuatu maksudnya secara umum. Karena ayat ini juga dijadikan bahan untuk oleh musuh Islam untuk kalian bilang banyak kitab kalian, Al-Quran yang kecil itu bisa menyelesaikan semua masalah. Kita bilang iya, dari sisi umum yang nanti akan dijelaskan oleh hadis Nabi, kemudian diistimbat darinya oleh ulama, itu baru akan selesai. Dan tidak ada satu pun masalah, tidak dunia, tidak akhirat, kecuali ada solusinya, baik secara umum atau secara khusus. Wahudan dan petunjuk, warahmah dan rahmat, wabushra, kitab itu juga memberikan kabar gembira kepada orang-orang Muslim. Ini sebetulnya, ini ayat sebetulnya yang dipindahkan atau dikopi. Makanya ada juga yang kemarin bertanya tentang ada waddan wala suwa'an wala yaghusa, sebetulnya dia babnya hikayah, maksudnya ayat dia dicopot masuk situ, ya seperti itu ayat. Karena kalau kita bilang contohnya qara'tu surata al-mu'minun, maka kita tak bilang qara'tu surata al-mu'minin, karena memang namanya surat mu'minun. Ibaratnya kalau boleh kita bilang saya kasih al-mu'minun itu saya kasih tanda kurung, lalu kita bilang tanda jarnya adalah ya setelah kurungnya, kurung yang dikasih jar, ya karena dia dihikayatkan. Baik, fala ya'ti sahibu batilin bi hujjatin illa wa fil qur'ani ma yanquduha wa yubayinu butlanaha. Maka tidak datang seseorang yang memiliki kebatilan dengan suatu hujjah, dengan suatu alasan, pegangan, kecuali di Al-Quran sebetulnya ada yang membatalkannya dan menjelaskan kebatilannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Dan mereka tidak mendatangkan kepadamu, wahai Muhammad SAW, bimathal, dengan suatu perumpamaan, kecuali kami akan mendatangkan kepadamu kebenaran, ya, wa illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira, dengan sesuatu yang tafsirnya lebih baik. Cuma kekurangan kita, kenapa contohnya kadang-kadang ada syubhat-syubhat yang kita tak bisa menepisnya, karena memang ilmu kita kurang, hafalan kita kurang, belum lagi berbicara masalah pemahaman, ya, untuk menjawabnya tentu dengan ayat. Ya, kalau tak salah saya ada ayat. Ah, seperti itu tidak bisa. Kalau dalam debat kita sudah kalah sudah. Ya, harus pasti-pasti. Ya, maka harus ada usaha untuk menghafal. Ya. Sedangkan Nabi Musa alaihissalam itu hujahnya kuat. Maksudnya ilmunya kuat. Cuma kalau ngomong terbata-bata, sehingga dicela atau dihina oleh Fir'aun, katanya, am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinu wa la yakadu yubin, atau tidakkah aku ini lebih baik daripada dia yang hina ini? Sudah ini Fir'aun sudah kudidik dia, sudah kubesarkan dia, sudah kukasih makan, sekarang melawan aku lagi, itu katanya. Wa la yakadu yubin, ngomong aja hampir tak bisa. Itu. Ini celah juga. Ya. Sebagaimana dalam hadis Nabi yang lain menunjukkan hal ini juga dalam hadis Nabi. Boleh jadi ada dua orang, kata Nabi. Katanya, yakhtasiman ilai. Datang, maksudnya berkesumat. Ya, mereka debat-debat, datang kepadaku. Lalu kuhukum, katanya, hak bagi orang yang alhan. Alhan ini yang lebih pintar ngomongnya. Karena itu, melihat kepada zahirnya, maka aku kata Nabi, fa ahkum bima sami'tu, maka aku mendengar dengan apa yang aku menghukum dengan apa yang ku dengar. Ya, karena ini dengan ya zahirnya kan kita menghukum zahirnya. Kita tidak tahu mungkin masalah aslinya seperti apa yang datanya disembunyikan. Maka ini penting sangat, maksudnya orang-orang yang turun dalam dakwah, pertama butuh ilmu, yang kedua butuh dia kefasihan lidah juga. Kalau bisa orator sehingga bahan yang dia sampaikan menarik. Ya. Baik. قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. Berkatalah sebagian ulama tafsir, ayat ini umum, maksudnya ini berlaku umum bagi setiap hujjah, bagi setiap alasan dalil yang didatangkan oleh ahlul batil sampai pada hari kiamat. Maksudnya di Al-Quran pasti ada yang bisa menepisnya. Tinggal lagi kita mau menelaahnya atau tidak. Wa ana azkuru laka asya'a mimma zakarallahu fi kitabihi jawaban likalamin ihtajja bihil musyrikuna fi zamanina alaina. Dan aku akan menyebutkan kepadamu beberapa hal dalam yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya sebagai jawaban dari perkataan yang orang-orang musyrik di zaman kami, di zaman kita, di zaman Syekh maksudnya, itu memakainya sebagai hujjah alaina. Alaina berarti untuk mendebat kami. Karena hujjah ini ada hujjatu li, hujjatu ala. Hadis sahih Muslim, wal Qur'anu hujjatul laka au alaika. Quran ini bisa menjadi pembelamu, laka au alaika, atau bisa jadi mendebatmu. Ya, seharusnya membela tapi sekarang malah jadi pendebat. Ya Allah, dulu aku pernah dihafalnya tapi dialalaikan begitu saja dengan kepentingan-kepentingan lain duniawi. Contohnya seperti ini, ini bisa ini mengalahkan kita. Maka tergantung nanti jumlahnya, atau dia laka atau alaika. Berarti orang musyrik dia memakai ayat juga untuk berdalil. Ya. Saya pernah sekali meruqyah ini. Lalu ya Allah Ta'ala yang ngomong dengan jinnya, tapi di Mesir sana. Nah itu kita debat-debat masalah agama. Malah dia tahu banyak tentang masalah agama, tapi bohong-bohong. Ada yang bilang dia awalnya Yahudi, lalu bilang Majusi, lalu bilang Muslim, pernah macam-macam lah. Yang namanya iblis itu tidak apa, setan tidak mungkin dipercayai. Ya. Karena dia kazzab, kata Nabi, kazzub. Fanaqulu jawabu ahli al-batili min tariqaini. Maka kita sampaikan jawaban yang dilontarkan kepada ya untuk mereka ahli al-batil itu dari dua sisi. Min tariqaini, dari dua sisi. Mujmalin, badal dari tariqain. Mujmalin wa mufassalin. Ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya mufassal, detail. Ya. Ada yang global saja, ada yang sifatnya detail, mufassal. Ammal mujmalu, ada pun yang global, yang umum. فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. Adapun jawaban yang global, maka dia adalah perkara yang besar dan faedah yang luar biasa yang besar juga bagi siapa yang mentadabburinya. Ini belum masuk beliau lagi. Yang ingin beliau sampaikan adalah bahwasanya ucapan kita bahwasanya aku hanya mengikuti yang muhkam-muhkam saja. Yang ada syubhat-syubhatnya aku mempercayainya tapi aku tidak akan mengikutinya. Dan nanti di bawah akan beliau sampaikan. Dan itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dialah yang telah menurunkan kepadamu kitab Al-Qur'an maksudnya. Di antaranya ada ayatul muhkamat, yaitu ayat-ayat yang maknanya jelas, hunna ummul kitab. Ayat-ayat tersebut adalah itulah inti dari Al-Kitab. Wa ukharu mutasyabihat. Tapi ada juga ayat-ayat yang lain yang mutasyabihat. Mutasyabihat di sini bukan yang maksudnya syubhat, bukan maksudnya. Mutasyabihat, sebagian ulama mengatakan, itu mirip-mirip dengan yang lain sehingga agak susah untuk dipahami. Ya, dalam surat Az-Zumar, Allah Subhanahu wa taala, ya, juga ayat semisal dengan ini katanya mutasyabihan masani taqashairu minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Mutasyabihan ini maksudnya mirip-mirip. Kalau sudah mirip-mirip kita susah bedakan. Itu aja. Maksudnya maknanya itu tidak bisa dicerna langsung oleh orang yang tidak paham. Ya, tidak punya dasar tak bisa dicerna. Fa ammal ladzi, adapun orang-orang yang di hatinya itu ada zaigh, ada dolal, ya, ada sikap ingin lari-lari, ya maksudnya licik, maka mereka mengikuti apa yang tasyabaha minhu, apa yang mutasyabihat darinya, yang mananya tak jelas, ini jadi bahan mereka ini. Untuk kita ketahui, orang-orang sekarang untuk mendebat Al-Quran, Al-Quran itu bukan kitab suci, mereka boleh dibilang sudah putus asa. Tak mampu mereka. Ya. Tak mampu mereka. Seperti yang Syiah juga punya buku, ada Faslul Khitab fi isbati anna al-kitaba, katanya pokoknya muharraf atau apa, ini karangan al-Majlisi orang ini. Dia mendatangkan sekitar 1000 dalil bahwasanya Al-Quran itu sudah ditahrif, sudah ditukar sama Abu Bakar Siddiq. Intinya Abu Bakar dan Abu Bakar menggunakan Al-Quran. Tapi meskipun demikian kita tetap aja meramal sekarang. Ya, karena kita menganggap itu mutawatir dan tidak mungkin disanggah kebenarannya. Itu kita pasti. Lalu dari mana lagi mereka masuk? Masuknya dari tafsir. Karena kalau ternyata yang di tangan kalian itu tidak asli, pasti orang tak sholat pun akan marah. Ya. Sedang Al-Ma'idah ayat 51 nya, itu orang-orang yang benci, orang-orang yang ini juga semangat, itu orang-orang yang tak sholat juga yang ini. Karena seperti dilecehkan. Sekarang maknanya, kalau ternyata dia masuk dari sisi makna, ini orang banyak diam. Karena itu kan perbedaan, itu kan khilaf. Ya, maksudnya ulama telah khilaf dalam masalah itu. Ini jurus-jurus ini, jurus-jurus bahwasanya supaya orang tak rusuh. Ya, ya seperti itu sudah hargai aja. Ya, kalau ada Islam Nusantara memaknai ini seperti ini, ya hargai aja seperti itu. Karena dia masuk dari makna sekarang. Dan ini kita akan susah untuk menepisnya. Ya, maknanya bukan seperti itu, tapi maknanya sepertinya seperti ini. Ya udah, susahlah kita. Ya, kalau ternyata tidak dulu bagi kita ilmu-ilmu dasar dalam masalah ini. Ya, ibtigha al-fitnah, dengan maksud adalah untuk mencari. Ibtigha ini juga maf'ul jadi untuk mencari, karena mencari fitnah atau mencari takwil-takwilnya. Ya. Sementara tidak tahu tentang takwilnya kecuali Allah Subhanahu wa taala war-rasikhuna fil ilmi, kalau kita wakafnya di situ dan orang-orang yang telah kokoh ilmunya. Tapi bacaan jumhur al-qurra wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah, di mushaf nanti ada waqaf lazim mim. Jumlah selanjutnya mubtada warasikhuna fil ilmi yaquluna man hi. Wa qad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia bersabda, idza ra'aytumul ladina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladina samma Allah fahdharuhum. Jika kalian melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat dari Al-Qur'an maksudnya, maka mereka itulah yang telah Allah namakan mereka. Maksudnya telah Allah namakan mereka dalam ayat yang di atas tadi. Fahdharuhum, maka waspadailah mereka. Misalu dzalika, contohnya. Contohnya. Okey. Berarti ini secara umum, nanti akan ada secara khusus. Ya, subhanallah. Idza qala laka ba'dul musyrikin, jika sebagian musyrik itu berkata kepadamu, ala inna awliya Allah la khawfun alaihi wa lahum yahzanun. Ini dibaca ayat berarti. Ketahuilah bahasanya wali-wali Allah itu tidak ada takut bagi mereka dan mereka juga tidak sedih. Wa inna syafa'ata haq. Sementara syafa'at itu kan benar, ada. Ya. Wa innal anbiya'a lahum jah indallah. Dan para nabi itu mereka punya martabat, punya jah, punya wajah, maksudnya punya kedudukan tinggi di sisi Allah Taala. Au zakara kalaman, atau boleh jadi orang ahli batil itu, orang musyrik itu menyebutkan kalam, suatu ucapan, perkataan, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yastadillu bihi ala syai'in min batilihi, menjadikannya sebagai dalil kebatilannya. Wa anta la tafhamu ma'na al-kalam, sementara engkau tak faham. Ya, apalagi kita-kita yang mungkin tak paham bahasa Arab. Ya. Kadang-kadang dalam khutbah dibaca ayat oleh khatib, dibaca hadis oleh khatib atau bahasa Arab, kita tak bisa bedakan mana ayat hadis, tak tahu. Pokoknya Allah Allah Allah saja, karena khatib kalau dia ngomong, kadang ayat itu juga tidak dibaca dengan tajwid. Kalau dibaca dengan tajwid, wah ini ditartil nih, pasti ayat nih. Ya. Maka kadang-kadang kita susahnya seperti itu. Ya, dari setiap khutbah itu, kenapa tak bisa bedakan mana ayat, mana hadis? Karena memang tak paham dari awalnya. Ya. Okey, kemudian di sini. Wa anta la tafhamu ma'na al-kalam, dan kau tidak memahami makna dari kalam tersebut, sabda allazi zakarahu, yang disebutkannya. Fajawibhu biqaulika, maka jawablah olehmu dia, ya, berikanlah dia jawaban dengan ucapanmu. Innallaha zakara fi kitabihi, sesungguhnya Allah Taala menyebutkan dalam kitabnya, annalladhina fi qulubihim zayghun yatrukuna almuhkama wa yattabi'una almutashabih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan dalam kitabnya Al-Qur'an bahwasanya orang-orang yang di hatinya itu ada dhalal, ada penyimpangan, kesesatan, kelicikan, maka mereka meninggalkan yang muhkam-muhkam, yang jelas-jelas, dan mencari-cari yang mutasyabihat. وَمَا ذَكَرْتُهُ لَكَ مِنْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذَكَرَ أَنَّ الْمُشْرِكِينَ يُقِرُّونَ بِالرُّبُوبِيَّةِ. Dan apa yang telah kusebutkan kepadamu, ini pengarang lagi ke kita. Apa yang telah kusebutkan kepadamu bahwasanya Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan orang-orang musyrik itu mengikrarkan tauhid rububiyah. Wa anna kufrahum bita'alluqim 'ala al-mala'ikati wal anbiya'i wal awliya'i ma'a qawlihim, dan kekufuran mereka sebetulnya itu datang karena ketergantungan mereka kepada malaikat, kepada nabi, kepada wali, meskipun mereka mengatakan ha'ula'i syufa'a'una 'indallah, mereka itu hanya pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Ta'ala, perantara, wasa'id. Hadza amrun muhkam, itu adalah perkara yang muhkam, yang pasti, ya, bayyinun, jelas sekali. La yaqdiru ahadun an yughayyira ma'naha, tidak mampu salah seorang untuk merubah maknanya. Karena di Quran banyak ayat wala in sa'altahum man khalaqa samawati wala, itu banyak ayat di Quran, ya. Berarti hal ini tidak mungkin dipungkiri, meskipun orang sekarang banyak yang pungkiri. Dia mengatakan itu enggak semua musyrik Mekah seperti itu, masih ada juga macam ini. Dan salah satu yang gencar di YouTube ini menjelaskan itu seperti Idrus Ramli. Panati. Tapi kalau tak, maksudnya tak kuat ilmu, tak tahu saya ikuti. Kacau cuma, ya, kalau anda kuat ilmu ni, telah nanti kita dibuai-buai sini, buai sini, dah. Ikuti apa yang nanti dia ini kan. Dan saya kadang-kadang putar videonya untuk mengetahui, dan dia juga punya buku khusus sekarang diterbitkan, dan sepertinya yang pertama itu Pak Wahabi Gagal Paham itu. Dia bikin beberapa buku dalam masalah ini. Kalau rasanya kita tak kuat, maksudnya tak punya ilmu, tak usah dibaca dulu. InsyaAllah, khatamkan ni dulu, faham bahasa Arab dulu, insyaAllah ta'ala nanti kita coba macam-macam. Karena itu subhannya luar biasa. وَمَا ذَكَرْتُهُ وَمَا ذَكَرْتَهُ لِي, dan apa yang kau sebutkan kepadaku, ayuhal musyrik, yang buat ini, sekarang ibarat kita dengan lawan debat ini. Minal Qur'an, atau kalamin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la a'rifu ma'na. Dan apa yang kau sebutkan kepada wahai orang musyrik bahwasanya Al-Qur'an, berarti kalam yang tadi itu sebetulnya sambungan dari si pendebat tauhid kepada orang yang ahli syirik. Dan apa yang aku sebutkan kepadamu wahai ahli syirik, wahai orang musyrik, dari Al-Quran atau kalam Nabi yang aku tidak paham makna, ya, la arifu maknaha, aku tak tahu, tak paham maknanya. Walakin aqta', ini cara menjawab yang sifatnya umum saja. Walakin aqta'u, akan tetapi aku memastikan anna kalamallahi la yatanaqab, bahwasanya kalam Allah Subhanahu wa taala itu tidak bertentangan satu sama lain. Wa anna kalaman Nabi sallallahu alaihi wasallam la yukhalifu kalamallahi azza wajalla, dan bahwasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak mungkin menyelisihi kalam Allah Subhanahu wa taala. Yang ini sekarang kita tak paham, lalu diputar-putar sama orang. Dari awal kita stop, mohon maaf aku memang tak paham itu. Enggak apalah, nanti kutanya dulu sama orang yang paham. Tapi yang kutahu adalah kalam Allah tidak mungkin yang satu dengan yang lain itu dia berbenturan, tidak mungkin. Sebagaimana sabda Nabi yang sahih tidak mungkin juga berbenturan dengan Al-Quran. Maka untuk sementara aku pending dulu, maksudnya aku tanya dulu kepada yang lain. Ini cara untuk menepis kalau ternyata kita tak paham. Di sini muallif ada mengatakan wa ma zakartahu li ayuhal musyrik. Ini azan, habis itu azan sana. Okey, nah, baik. Ayuhal musyrik, ini kesannya agak kasar kita, maksudnya ketika berdebat dengan orang, ayuhal musyrik itu. Dia boleh jadi pada kondisi-kondisi tertentu, boleh kita ucapkan hal-hal, apalagi hal-hal tegas. Di antaranya, Nabi saja juga mirip dengan ini mengatakan, contohnya, Qul ya ayuhal, memang disampaikan oleh Nabi. Qul, Allah suruh, Qul ya ayuhal kafirun, gitu memang disebutkan. Di Quran lain juga ada di surat Az-Zumar, قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ. Jahilun. Sebetulnya kasar ya. Tapi ada kondisi-kondisi yang itu dibolehkan. Tapi kalau ternyata itu mungkin di, maksudnya disampaikan dengan qawlan layinan, sebagaimana firman Allah kepada Nabi Musa, ya, maka datangilah Fir'aun, ya, فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, maka ini didahulukan. Dia punya, maksudnya, stek-stek seperti ini. Kapan ini? Nah, dia nanti ada, ya. Jadi ini juga punya seni sebetulnya. Makanya dalam dakwah ini tidak bisa sembarang-sembarang masuk. Ya. Boleh jadi dia benar, tapi kalau sudah emosi dari awal orang tak tertarik untuk dengar. Masyukilah. Taib, ini kita selesaikan sedikit. Wahada jawabun sadid. Ini adalah jawaban yang pas. Maksudnya kena sasarannya. Benar, sadid. Ini juga perkataan benar. Sebagaimana firman Allah, waqulun qawlan sadida. Ya. Yang jujur, yang benar. Walakin la yafhamuhu illa man waffaqahu Allah. Akan tetapi tidak memahami perkataan yang tadi, maksudnya cara berdalil dengan itu, kecuali orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Azan. Baik, kita berhenti sebentar lalu kita selesaikan insyaallah. Kita selesaikan yang jawaban umum ini. Sedikit lagi insyaallah. وهذا جواب السديد, ini adalah jawaban yang pas, ya. Walakin la yafhamu illa man waffaqa Allah, tetapi itu tidak dipahami kecuali oleh orang yang Allah beri taufik kepadanya, ya. Fala tastahin bihi, maka jangan engkau menganggapnya remeh. Asal katanya tastahinu adayanya, ya, cuma karena dia lam di sini lam nahi, ya, tastahin bertemu ya dengan nun, ya huruf lemah, maka dibunuh huruf lemah. Fala tastahin bihi, maka janganlah engkau meremehkannya. Cara menjawab seperti tadi, jangan remehkan. Aku tak faham. Ya, aku yakin bahwasanya kalam Allah Ta'ala dengan kalam Nabi itu tidak beradu. Namun mungkin. Fa innahu kama qala ta'ala, karena sesungguhnya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Maka ia tidak didapat, yulaqqaha إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا. Sebetulnya ini difusilat ayat sebelumnya. نَحْنَ وَلَيَكُمْ فِي الْحَيْتْمَ فِي الْأَخِرَامِ لَكُمْ فِي عَدَ أَشْتَيَّهُمْ فِي سُبْحَانَ سَلَامٌ قَوْلُ بَرَضُ الْأَحْمِ قولًا من غفور رحيم ومن أحسن قولًا ممن دعا إلى الله وإلى الصالح وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ارفع بالتي هي أحسن فإذا لقي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وما يلقاها ارفع بالتي هي أحسن فإذا الذي مكهاها كما نبرجني. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها. Apakah kembalinya kepada innal ladzina qalu rabbana allahu mustaqamu tatanazzalu alaihimul malaikata alla takhawwa wa abshiru bil jannati ma yalqaha. Ala kullin, beliau yang dimaksudkan sini adalah itu tidak akan didapat kecuali oleh orang-orang yang sabar. Maksudnya jawaban seperti ini tidak akan didapati kecuali oleh orang yang sabar dan tidak akan didapat kecuali oleh orang-orang yang dzu hadzin azim, orang yang punya hadz. Hadz ini jatah. Azim, besar, maksudnya beruntung. Dan bahasa Amiyah pun bilang seperti itu. Kalau kita bilang anta beruntung, apa kita bilang? Anta beruntung, cerita. Engkau beruntung. Kadang bilang nasibak, kata gitu ya. Tapi nasibak itu maksudnya nasib, itu jatahmu. Tapi kalau dalam bahasa Arab, termasuk bahasa Amiyah pun beliau bilang anta mahzuz. Mahzuz dengan za, maksudnya engkau ni beruntung, ya. Diberikan keberuntungan. Tapi insyaallah taala kita cukupkan ini dan setelah ini kita ya, mungkin sambung sedikit. Tayyib subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.